أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Terima kasih kepada Ustaz Azhar yang telah memandangkan adzan, dan insyaAllah nanti setelah kita selesai kita lanjutkan kemudian dengan menunaikan salat isya berjamaah. Bapak ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Dan qabla an nawasil bitarjama ala ma tafadala bi Syekh Hassiman nufidukum ilman bi anna al musyarikin fi hadhihi al muhadara yata'atu min mudun mukhtalifa fi muhafadhati Indonesia hunaka man ata min Jawa al-Wusta Jawa Syarqiyah, min Sumatera, hatta min Papua, wa adatan aydan zarana ba'd al-ikhwa min kharij al-bilad. Al-usbu' al-madi atana min al-ikhwa min al-Yaban, fa aslamu aydan huna. Wa ada yang datang dari Jepang hari ini ya. Ada yang datang dari Jepang, saya dengar tadi siang, wa al-yum di Jepang. Una akh ata min al-Yaban al-yum wa salat. Ada yang datang dari yang lain? Tempat yang paling jauh dari mana paling jauh? Oh, Palembang, jauhan Jepang ya. Ya, huna kaman atta min Holanda aidan huna fa aslama huna min Austria alhamdulillah wa baramijina aidan al'an naqlu mubashir wa muntashir fil alam ajma' insyaallah wa hatta tasil waslat barnamij ila Amerika wa ila aidan Syarq al-Awsat fa ahlan wa sahlan mushahidin al-kiram fi hadha al-barnamij fa insyaallah nastafid min khilal hadhihi al-halaqa al-mubaraka wal muhadara al-qayyima alama yatafaddal bihi al-mashayikh wal ulama min al-Azhar al-Sharif wa khassa fi barnamij al-Quran Sunnah Solution fi rihab al-Quran was Sunnah fi hadha al-usbu' wa sa'nat safir aidan mijamni aymanikum min janib al-ayman hum khassa min ahli al-Quran al-Karim

يعني لكم جميعا والعلاقة ودية بين إندونيسيا ومصر إن شاء الله الشقيقة. يسلم إلى سيك دبلوماسي رئيس مجلس الشعب menyerahkan ya Pak dari dutaan dulu dan Kemenlu dari Ketua MPR. Artinya sama Pak, ini pelakat. Baik, boleh diambil fotonya, saya minggir. Baik. Baik, selanjutnya untuk para ulama kita, Syekh Ahmad Sadiq, Allah ibarik fikum, Jazakallah ma taqaddama bikum, min al-khair, Syekh Isam Asim, oh Asim, Masya Allah. يليه الحفص ما شاء الله الله يبارك فيكم يا عاصم دكتور محمد الشيخ سلمان الحمد لله الله يبارك فيكم الشيخ محمود محمود عدس ketua MPR spesial saya yang serahkan sama bakinya sekalian enggak apa-apa baik padali حبيبنا صديقنا وأهلنا رئيس مجلس الشعب الذي دائما يعني يتحمس بحضور مجالس التعليم والمحاضرات الإسلامية هو يدعم كثيرا حتى من عادته هو يستقبلني في مكتبه الخاص من العلماء من الأزهر ومن كل الضيوف الحاضرين في هذا دكتور لدول كيف بيتي مغاسي بانيك بايا Baik teman-teman sekalian diucapkan terima kasih wa jazakumullah khairal jazaa ala ma taqaddamtum bi wa nuqaddim lakum khalsa suqri wa taqdir fa syukran lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.